Kredit dilarang dari tiga sebab: adanya pihak ketiga sebagai yang mengkreditkan, adanya denda. Yang kedua, adanya denda ketika membayar lambat dari jatuh tempo. Yang ketiga, diambilnya barang ketika menunggak dalam membayar cicilan selama 3 bulan atau lebih. Pertanyaan, apakah pembagian di atas benar? Apakah sebab dilarangnya dari masing-masing poin masuk dalam larangan? Hadis yang mana agar kita bisa menjelaskan kepada yang lain? Apakah dosanya riba seperti ribanya yang lain yang diancam dengan keras agar tidak bermudah-mudahan? Ya, ini termasuk bagian dari riba. Ya, merupakan hal yang telah disepakati oleh para ulama. Man aqrada qardan jarra manfa'atan fahuwa riba. Siapa yang memberi pinjaman untuk mengambil manfaat, maka itulah riba. Maka itulah riba. Nah, riba dain, riba al-qard. Ya, menjadi pihak ketiga sebagai yang mengkreditkan. Sama, dia memberi pinjaman kepada seorang yang membutuhkan dan nanti akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Itu pada hakikatnya yang terjadi. Ya. Si A ingin membeli motor, tapi dia enggak punya uang kontan. Datang kepada si penjual motor, tapi dia ingin membelinya dengan kredit. Kata penjualnya, oh, datangi aja ini fulana, pihak ketiga, perusahaan tersendiri yang enggak punya barang tapi punya uang. Ya, nanti yang punya uang inilah yang akan melunasinya. Harganya 10 juta misalnya. Kemudian si A ini yang ingin membeli, ya, hukumnya sama seperti dia meminjam uang kepada pihak ketiga tersebut. Ya, 10 juta untuk membeli motor. Kemudian dia akan menyicilnya dengan kredit dengan tambahan 12 juta, 13 juta atau 15 juta tergantung kesepakatan. Itulah riba yang sebenarnya. Ya. Segala jenis peminjaman yang tujuannya adalah untuk mengambil manfaat, itulah riba. Terserah mau diputar dengan cara apapun, dipercantik dengan cara apapun, riba, riba. Ya. Yang namanya riba tetap saja riba. Riba yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Riba yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, yamhaqullahu riba. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan berkah dari harta riba. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu akilar riba wa mukilah. Allah Subhanahu wa taala melaknat yang mengambil hasil riba dan yang memberi makan kepada yang lainnya. Ya, jadi segala jenis riba termasuk dalam keumuman ancaman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Termasuk pula kadang-kadang yang seperti ini yang masih tersamarkan oleh sebagian. Termasuk pula di antaranya kartu kredit. Menggunakan kartu kredit. Itu bagian dari riba. Ya. Sama hukumnya dia meminjam dari bank. Ada yang berusaha membela. Ya, tapi kan kalau dibayar tepat pada waktunya, tidak melewati tempo sebulan, tidak ada bunganya. Tidak ada bunganya. Nah, satu pertanyaan saja. Satu hal yang perlu difahami. Mengapa bank membuat kartu kredit? Apa tujuannya? Tidak ada manfaat, sekedar jasa. Apakah sekedar jasa? Tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Kan itu ada manfaatnya. Sampai dipromosikan di mana-mana, sampai memberikan diskon, ya. Seorang masuk di tempat peristirahatan di bandara-bandara itu, ya, dikasih apa? Fasilitas bisa makan apa saja, bayarnya berapa kalau punya kartu kredit ini, kartu kredit itu, bayarnya cuma 1 rupiah menurut yang pernah punya kartu kredit, 1 rupiah aja katanya. Subhanallah. Jadi ma'asyiral rahimakumullah, pasti ada keinginan. Ya. Hal ini sudah kita tanyakan kepada beberapa ulama, termasuk di antara Syekh Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah. Naam, dalam majlis waktu itu khusus kita beberapa orang Indonesia bersama dengan beliau. Ana tanyakan masalah ini secara khusus. Kata beliau, enggak, tidak diperbolehkan. Asal hukumnya riba. Ana mengatakan, Syekh, tapi mereka beralasan bahwa kita akan selalu membayar tepat pada waktunya, tidak melewati tempo sebulan. Tidak boleh, asal hukumnya sudah riba. Akad awalnya sudah riba. Nah, jadi akad awal sudah riba. Jadi ini masyaallah rahimakumullah, maka meninggalkannya itu lebih selamat. Ya. Lebih selamat. Tidak ada hubungan dengan bank kecuali dalam kondisi darurah. Darurat saja. Terpaksa. Nah,